Iya. Kemarin kan kalau salah nggak masuk ke dalam sih. Gua rata gini. Rata iya, gua juga gitu. Harusnya gini kan? Iya, harusnya gini. Agak nyaman. Karena sudah berhasil menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan berhasil menjalankannya dengan baik dan lancar. Kami juga berterima kasih untuk seluruh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia. Semoga euforia Asian Games gak cuma berakhir sini aja, semoga kita tetap terus solid ke depannya. Kami bangga! Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Aku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Tetap fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Yo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita raih, kita menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo wo oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita raih, kita menang. Terus fokus satu titik, fokus apa? Setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buka.